Konsultasi Syariah. Asal kata lafaz Allah. Pertanyaan. Dari mana asal kata Allah? Kami memahami kata Ar-Rahman adalah turunan dari kata Rahmat. Bisa dijelaskan asal-usul kata Allah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ulama ahli telah membahas asal-usul kata Allah. Pembahasan ini terkait tinjauan bahasa kata Allah, bukan membahas asal zat Allah. Semoga tidak rancu. Pendapat pertama, bahwa kata Allah adalah kata murtajal atau kata jamid atau kata yang tidak memiliki kata asal. Seperti kata sungai atau kata jalan. Kita tidak mengatakan kata sungai berasal dari kata sung atau ngai. Berbeda dengan kata perbuatan, ini berasal dari kata dasar buat atau kata kekuasaan yang ini berasal dari kata kuasa. Karena kata Allah tidak memiliki asal-usul, maka tidak perlu dicari kata dasarnya dan tidak boleh dihilangkan alif lam yang ada di depan kata Allah. Ini merupakan pendapat Ibnul Arabi, Abul Qasim As-Suhaili, Ar-Razi, banyak di kalangan ahli usul dan merupakan salah satu pendapat Sibawai. Mereka beralasan nama Allah tidak memiliki kata asal karena jika memiliki kata asal berarti kata ini turunan. Sementara nama Allah itu qadim, yaitu ada sejak awal, sementara sesuatu yang qadim tidak memiliki kata asal. Pendapat kedua, kata Allah adalah kata mushtaq atau kata turunan yang memiliki kata dasar. Pendapat ini berdalil dengan firman Allah yang artinya, Dialah Allah di langit dan di bumi. Quran Surat Al-An'am ayat 3. Ayat ini menegaskan bahwa kata Allah adalah kata sifat bagi Sang Pencipta. Agar ayat di atas bisa dipahami dengan baik, kata Allah harus ditarik pada asal katanya, yaitu Al-Ilah atau Sang Tuhan yang disembah. Sehingga bisa kita terjemahkan, Dialah Sang Tuhan yang disembah di langit dan di bumi. Jika kita pahami bahwa kata ini tidak memiliki kata asal, terjemahannya akan menjadi rancu. Dialah Allah di langit dan di bumi. Padahal Allah tidak berada di bumi. Ibnul Qayyim mengatakan, karena itulah pendapat yang benar bahwa kata Allah berasal dari kata Al-Ilah atau Sang Tuhan yang disembah. Yang ini merupakan pendapat Sibawai dan mayoritas pengikutnya, kecuali sebagian kecil yang tidak sepakat dengannya. Dan bahwa nama Allah Ta'ala adalah nama yang menggabungkan semua makna dari Asma'ul Husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Badai Al-Fawaid. Jika kita memahami kata Allah adalah kata turunan, lalu apa asal-usul dari kata Allah? Ulama ahli bahasa berbeda pendapat dalam masalah ini. 1. Kata Allah berasal dari kata Al-Ilah yang itu merupakan turunan dari kata Aliha Ya Lahu, yang artinya menyembah atau beribadah. Sedangkan kata Ilah adalah bentuk masdar atau kata dasar yang bisa bermakna sebagai isim fa'il atau pelaku dan bisa juga sebagai isim maf'ul atau objek perbuatan. Jika kita bawa pada makna isim maf'ul, berarti menjadi al-ma'luh yang artinya zat yang disembah. 2. Kata Allah berasal dari kata laha yalihu yang artinya tersembunyi. Yang ini mengisyaratkan bahwa diberi nama Allah karena dia zat yang tersembunyi dari semua makhluknya. I'rab Al-Quran wa bayanuhu. Hanya kajian seputar bahasa. Bahwa perbedaan ulama dalam masalah ini hanya perbedaan dari sisi makna bahasa, perbedaan di permukaan atau ikhtilaf syakli. Karena itu, semua tetap meyakini bahwa kata Allah adalah nama untuk Rabbul Izzah, Sang Pencipta Langit dan Bumi. Ibnul Qayyim mengakhiri pembahasan ini dengan menyatakan bahwa perbedaan pendapat mengenai asal kata Allah adalah memiliki akar kata ataukah tidak hanyalah ikhtilaf syakli. Adapun keyakinan mereka terkait nama dan sifat Allah, semuanya adalah qadim atau sejak dulu. Sedangkan sesuatu yang qadim berarti tidak memiliki unsur penyusun. Demikian, Allahu a'lam.